bening matamu, di balik senyum bibirmu ada satu yang tersembunyi. Dan seringkali prasangka hadir di dalam hatiku tentang kejujuranmu pada diri ini.